إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kita sampai kepada bab yang ke-43 dari kitab As-Salah. Bab fadli sujudi hadirin. Bab keutamaan sujud dan dorongan untuk sujud. Hadis 1093. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان ابن أبي طلحة يعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعماله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدن ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. Dengan sanadnya kepada Ma'dan Ibn Abi Talha Al-Ya'mari, seorang tabi'in, dia mengatakan aku bertemu dengan Tsauban. Tsauban ini adalah Maula Rasulillah. Makna dari Maula adalah bekas budak. Seorang budak apabila diberikan oleh seseorang, maka budak itu maula bagi seseorang tadi. Fakultu, lalu aku mengatakan, yakni Ma'dan ibnu Abi Talha mengatakan kepada Tsauban, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah, beritahukan kepadaku dengan sebuah amalan yang bisa aku lakukan yang Allah memasukkan aku dengan amalan itu ke dalam surga. Allah qabal, atau dia mengatakan qultu, katakan bi ahabbil a'mali ila Allah, yakni perawi ragu, atau dia mengatakan beritahukan kepadaku dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fasakat, Tsauban diam. Semasa itu kemudian aku bertanya, yakni Ma'dan bertanya lagi kepada Tsauban dengan pertanyaan yang sama. Fasakat, Tsauban diam. Semasa itu Thalithata, lalu aku tanyakan kepadanya yang ketiga. Faqal, lalu Tsauban mengatakan, sa'altu an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah. alaika, wajib bagimu, yakni kamu harus melakukan kasrat sujud, memperbanyak sujud lillah untuk Allah. Fa innaka, sesungguhnya engkau la tajudu lillahi sajidatan, tidaklah engkau sujud kepada Allah sebuah sujud, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkatmu dengan sujud itu satu derajat. Wa haqqa'anka biha khathiyah, Allah akan menggugurkan dari dirimu dengan sujud tadi khathiyah, sebuah kesalahan. Jadi tidaklah seorang sujud kecuali Allah akan angkat dengan gara-gara dia sujud tadi, angkat satu derajat dan digugurkan satu dosa. Qala Ma'dan, lalu Ma'dan mengatakan, tsumma laqitu Abu Darda, lalu aku bertemu dengan Abu Darda, ini sahabat. Fasa'altu, lalu aku tanyakan kepadanya hal yang sama. Faqala li mithla ma qala li Thauban, lalu beliau mengatakan kepadaku seperti apa yang dikatakan Thauban kepadaku. Hadis 1094. Uhaddathana al-Hakim bin Musa Abu Salih qala haddathana haddathana Hiqlu ibn Ziyad qala sami'tu al-Awza'i qala haddathani Yahya ibn Abi Kathir qala haddathani Abu Salama qala haddathani Rabi'atu ibn Ka'ab al-Aslami qala kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi bi wudu'ihi wa hajatihi faqala risal wa kuntu as'aluka muwafaqataka fi jannah qala awa ghayra dhalik qultu huwa dhalik qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Dengan sanadnya kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, qala, dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulullah, aku menginap bersama Rasulullah, tidur malam bersama Rasulullah. Fa'atihi biwa'u'i wa'ajati, lalu aku datangkan, aku berikan kepada beliau air wudunya dan kebutuhannya. Faqala li, lalu beliau mengatakan kepada Musa, tanyakan atau minta, sal, yakni minta. Faqultu, aku katakan kepada beliau, as'aluka muwafaqataka fil jannah, aku memohon, meminta untuk mendampingimu di dalam surga. Jadi Nabi SAW semua kebiasaan beliau, dan beliau juga memotivasi kita. Beliau mengatakan, Man sana'alakum ma'rufa fakafiru, siapa yang membuat kebaikan bagimu maka balasnya. Fa'ilam tajidu ma'rufa, apabila kalian tidak menemukan apa yang bisa memberi membalasnya, fadu'u lahu, doakanlah baginya. Sampai kita sudah merasa doa kita ini berimbang dengan apa yang dia berikan. Di sini Nabi dibantu oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mendatangkan kebutuhan wudunya, kemudian hajahnya. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, ayo minta, minta. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab, dia mengatakan, aku mohon, meminta untuk menemani dalam surga. Lalu tanya lagi oleh Nabi, apa khair dari ini? Apakah ada tak yang lain dari ini? Minta apa, kayak kebutuhan dunia atau apa? Kalau enggak, ya itulah dia permohonannya. Qal, lalu Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku terhadap dirimu, yakni engkau bercita-cita untuk masuk surga dengan temaniku. Tapi bantu aku. Ya, artinya di sini apa? Bahwa amalan itu adalah penyebab, penyebab kita meraih hasil. Jadi Nabi menyuruh bantu aku. Kalau itu nanti itu kita bantu aku atas dirimu apa? Bikas terus sujud, memperbanyak sujud. Dua hadis ini. Di dalam hadis ini atau kedua hadis ini, faedah yang pertama yang bisa kita ambil, dorongan dan motivasi untuk memperbanyak sujud. Dorongan dan motivasi untuk memperbanyak sujud. Lalu apa makna dari sujud? Duduk kita sujud. Makna dari sujud, wal-muradu bi as-sujud fi shalah. Maksud dari memperbanyak sujud di sini, maksud sujud di sini adalah sujud dalam salat. Thank you. Maka di sini disuruh faktur fi doa, perbanyaklah doa. Sujud di sini sujud yang mana? Sujud di dalam sholat. Sujud yang mana? Semua sujud yang ada dalam sholat. Tidak ada dalil yang mengatakan mengutamakan doa di sujud terakhir di rakaat terakhir. Tidak ada. Mau sujud pertama rakaat pertama, sujud kedua pada rakaat pertama, atau seterusnya, sama. Karena yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud di dalam sholat. Akan kita lihat kekeliruan dan sebagian imam melamakan sujudnya pada sujud terakhir di rakaat terakhir. Ini enggak ada sunnah. Mengkhususkan itu ya. Yang ada sunnahnya adalah doa di waktu sujud. Tapi mengkhususkan perlu dan ini adalah dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua kekeliruan yang ada juga kita lihat. Ada sebagian orang setelah sholat berzikir dan dia sujud setelah itu untuk berdoa. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru ya, karena maksud berdoa di dalam sujud adalah sujud di dalam sholat. Jadi tiga ada juga tidak berdoa, dia hanya sujud saja. Entah sujud apa yang dia lakukan, setelah dia mau berdiri, dia sujud dulu. Ini juga adalah perbuatan yang keliru, yang tidak ada dalilnya. Jadi Imam Nawawi mengatakan makna dari sujud itu adalah sujud di dalam sholat, bukan sujud di luar sholat. Jadi posisi yang dekat seorang pada tempatnya adalah ketika sujud, maka itu adalah doa yang dimotivasi. Juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasjud wa qta'id, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Kenapa sujud ini lebih afdal? Karena sujud itu adalah juga pelajaran yang lain bisa kita ambil. sholat mutlak. Kita pengen sholat dua rakaat, ada waktu, saya mau sholat ya, sholat dua rakaat, kemudian sholat dua rakaat, kemudian sholat dua rakaat, maka itu akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Yang ketiga atau yang seterusnya, bahwa sholat itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Salah satu penyebab masuk surga adalah sholat, memperbanyak sholat. Karena ketika Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami bertanya kepada Nabi, memohon kepada Nabi untuk bisa mendampinginya dalam surga, Nabi mengatakan, bantu aku untuk memperbanyak sujud, yaitu maksudnya sholat. Faedah yang lain, bahwa orang yang banyak sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersafar, beliau perbanyak sholat di atas kendaraan dia, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak beliau kerjakan. Nah, ini yang mungkin sama sekali susah bagi kita untuk melakukan. Mungkin kita ketika safar sibuk dengan yang lain. Tapi kalau sholat wajib, turun, turun ke tanah. Oh, sedih dan disimak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita pelajari tentang anggota-anggota sujud. InsyaAllah. Dan besok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.